Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Ada sebuah penemuan yang menarik dari para pakar sejarah dan arkeolog, di mana mereka menemukan beberapa manuskrip yang katanya itu ditemukan berusia 3000 tahun, 2000 tahun sebelum kita. Salah satu yang menarik adalah apa yang disebut dengan plakat Berlin. Plakat Berlin ini merupakan sebuah plakat yang di dalamnya ada beberapa bentuk gambar, gambar bentuk benda-benda yang nyaris mirip dengan kita, zaman kita sekarang ada. Ya, di sana ada gambar helikopter, ada gambar sesuatu mirip piring terbang atau kapal selam atau kapal terbang itu sendiri. Dan itu di plakat Berlin, disebut plakat Berlin karena memang sekarang berada di Berlin oleh pemerintah Barat Prancis pada saat itu yang menemukannya, diberikan ke Jerman, disimpan di Berlin. Nah, kononnya plakat itu usianya 3000 tahun, kurang lebih 3000 tahun. Pertanyaannya, kok 3000 tahun yang lalu sudah ada seseorang yang membayangkan tentang adanya benda terbang? Nah, hal ini menunjukkan bahwa zaman dulu, peradaban zaman dulu ternyata sudah canggih, tidak primitif, tidak primordial. Orang-orang yang hidup sebelum kita ribuan tahun lalu bukanlah manusia kerak, tetapi justru mereka adalah manusia-manusia yang sudah mengenal peradaban. Artinya, semuanya menunjukkan kepada kita bahwa Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang terbaik. Peradaban sudah ada sejak manusia yang pertama. Tidak bisa dibuktikan kalau manusia pertama itu adalah manusia kebawah. Manusia kerak yang hidup di bawah hutan-hutan yang belum mengenal pakaian, yang belum mengenal apa-apa. Lalu bagaimana dengan bangunan yang kita temukan di Petra atau dengan bagian Giza di Mesir yang prasasti di Jerman dan Stonehenge di Eropa? Apakah ini dibawa oleh manusia kerak? Saya kira tidak. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Hal ini menunjukkan kalau manusia zaman dulu yang berusia ribuan tahun yang lalu, ya, ternyata sudah mengenal peradaban. Lupakan kita kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Nabi Adam alaihi salam itu sudah bisa membantu Masjidil Haram meninggikan Ka'bah. Bukankah Masjidil Haram ini dibantu oleh Nabi Adam dan bukankah Nabi Adam manusia pertama? Ya, ini bantahan kita pada sejarah yang mengatakan bahwa manusia sebelum kita adalah manusia pertama. Kita akan tahu sebagai muslim itu yang benar. Serta si Ya kalau kita baca Rasulullah itu, sosok yang mengungkapkan evolusi atau evolusi lagi dalam proses evolusi panjang lima. Itu adalah pernyataan yang hidup. Jika kisah hati kita pegang, maka sulit untuk kita proyeksikan kepada orang lain. Sulit untuk kita pahami bagaimana Al-Quran mereka masa-masa mereka ini adalah masa pada bangsa jahat semuanya. Yesus itu pelaksanaan perdamaian di muka bumi, di mana sosok-sosok besar tapi kesesatan di peristiwa dan pengikutnya hancur. Hancur setelah dikalahkan oleh orang-orang yang terpilih, pasukan yang terpilih, di bawah pimpinan orang-orang yang terpilih. Apakah itu tidak bisa memanggil pasukan asal manusia, asal manusia Zul, ataupun pasukan Taito Watson. Mereka yang akan menuntut perjalanan Tuhan Tuhan dengan kebenaran di belakang, menunjukkan bahwa pertarungan akan berarti selalu dimenangkan oleh kebenaran. Di dalam kisah-kisah yang Allah buka ke dalam Al-Quran, Allah selalu tutup dengan kalimat, "Inna minari kami yang diri kami yang tanpa kami." Sesungguhnya di mana kisah mereka terdapat pelajaran bagi kami yang berpikir. Apa yang kita pikirkan pada saat ini? Ending di mana kisah mereka selalu berakhir dengan kebenaran yang hak. Yang kebenaran dari benar-benar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.